ketika dirimu telah pergi, meninggalkanku sendiri. Oh, di saat ketika diriku sendiri terjadi. Haruskah aku hentikan denyut nadiku? Benarkah cinta bisa membuat dirimu kembali? Dan ketika diriku sendiri semakin terasa dunia sepi. Oh, benarkah cinta bisa membuat dirimu kembali? Dan